Pertanyaan saya ajukan kepada yang serba hitam, yang bajunya hitam, yang songkoknya hitam. Yang songkoknya hitam, dalilnya mana apakah songkok hitam? Ya Allah, angkat tangan. Dalilnya mana menggunakan yang kolan suara hitam? Angkat tangan. Hah? Atau tunjuk aja ya, tunjuk gitu ya, mantap ya. Mana hitam ini? Tahu-tahu kok jadi putih semua ini. Ridho. Kenapa? Pakai sebuah hitam. Allah yarhamhu. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ke Mekah, masuk kota Mekah menggunakan imamatun sauda, sorban hitam. Labas. Nah, kalau anda pakai sorban hitam lebih zen lagi. Yang pakai songkok putih, dalilnya mana menggunakan songkok putih? Ah? Siapa di belakang? Ah, ya Allah. Dalilnya mana menggunakan kasua putih? Apa maknanya? Kira-kira bil makna? Sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk menggunakan pakaian putih. Ilbasu min thiyabikumul bayad, fa innahu min khairi thiyabikum, wa kafinu fiha mautakum. Jika kamu mengenakan pakaian putih, itu pakaian terbaik kalian, dan kafanilah orang-orang yang mayit dengan kafan putih. Afdal yang mana kalau begitu? Putih apa hitam? Putih apa hitam? Putih. Yang putih afdal, karena Rasul menjelaskan sisi keutamaannya. Yang hitam boleh. Khair insyaallah. Ya, diusahakan banyaknya putih lah. Antum kan suka hitam kan? Nah, iya. Mandi terus satu kan? Nah, iya. Khair insyaallah. Yang putih afdal, yang hitam boleh. Barakallahu fikum. Baik, kita mulai dari kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faqala al-Syekh al-'Allamah al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Jami' as-Sahih نهي النساء عن دخول الحمام لغير حاجات. Larangan kaum wanita masuk ke hammam dengan tanpa hajat. Hammam yang dimaksudkan di sini adalah tempat pemandian. Tempat pemandian. Kalau di zaman dahulu kala macam-macam. Ada tempat pemandian biasa, ada tempat pemandian untuk pengobatan. Yang apa kayak sauna gitu. Tahu sauna ya, yang hawanya panas dan segala macamnya. Tayyib, bab ini menjelaskan kaum wanita dilarang masuk ke hammam dengan tanpa hajat. Alasannya yang pertama hadis yang akan dibawakan nanti oleh Mu'allif rahimahullah. Yang kedua illahnya, karena hammam itu adalah tempat umum. Tempat umum. Ya, ada hammam wanita, ada hammam laki-laki. Tempat umum. Yang ketiga, seringkalinya bermudah-mudahan di dalam membuka auratnya. bermudah-mudahan dalam membuka auratnya. Apalagi di zaman sekarang ini, lebih-lebih dilarang lagi barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini jelas mereka membuka auratnya, jelas hukumnya haram. Disebutkan di sini lighairi hajah, ketika tidak ada hajat, berarti ada pengecualian. Pengecualiannya ialah idza kana li hajatin, apabila karena sebuah hajat, ini hajat yang syar'i, seperti yang dibawakan tadi untuk pengobatan, pengobatan kulit, pengobatan bahkan mungkin melemah, menghancurkan semacam kayak kolesterol jahat, jantung, paru-paru. Ini yang biasa menggunakan sistem belerang atau sauna atau semisalnya. Ada hajat ke arah situ. Dengan persyaratan ialah tidak terbuka auratnya, enggak ada yang enggak nampak auratnya bagi yang lain. Sehingga dia khusus, ruangan khusus. Dan yang berikutnya aman dari fitnah. Aman dari fitnah, sehingga harus diantar sama mahramnya, dijaga sama mahramnya, dikondisikan supaya kondisinya aman, tidak ada fitnah padanya, tidak ada yang melihatnya ila akhir. Nah, hadza wadih. Kita baca dulu hadisnya. Qala Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. At-Tirmidzi namanya siapa? Muhammad ibnu Isa ibnu Saurah, kunyahnya Abu Isa, nisbahnya At-Tirmidzi. Qala haddathana Mahmud ibnu Ghailan qala akhbarana Abu Dawud At-Tayalisi. Di sini At-Tayalisi karena beliau meriwayatkan dari Syu'bah. Qala anba'ana Syu'bah ibn al-Hajjaj an Mansur ibn al-Mu'tamir qala sami'tu Salim ibn Abil Ja'd yuhadditu an Abil Malih al-Hudhali. Abul Malih al-Hudhali adalah namanya. Jadi kunyatu ya ismuhu kunyatuhu atau kunyatuhu ismuhu. Kunyahnya adalah namanya sendiri. Namanya adalah Abul Malih Ibnu Usamah Ibni Umair Al-Hudzali. Abul Malih Ibnu Usamah Ibni Umair Al-Hudzali. Ini thiqah rawiyah. Dikatakan anna nisa'an min ahli Hims atau min ahli Syam, ada beberapa orang wanita dari daerah Hims atau dari Syam, dakhalna ala Aisyah, mereka masuk menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqalat, katanya Aisyah, antunna allai, bisa allati bisa allai gitu ya, antunna allai yadkhulna nisa'ukum al-hammamat. Nisa'ukum di sini adalah fa'il dari yadkhulna, padahal yadkhulna sudah ada dhamir mustatir takdiruhunna. Ini disebut dalam istilah nahwu kalau enggak salah ya. Ini ala lughati akaluni al-baraghin. Ala lughati akaluni al-baraghin. Wallahu a'lam. Tulen. Kalau saya salah, mana apakah nahunya ini? Saya sudah lama bertahun-tahun tidak menyentuh nahu ini. Betulan, kata-kata antunallai yadkhulna nisa'ukum. Nisa'ukum atau nisa'ukum? Nisa'ukum. Alhammamati maful fi'il. Nisa'ukum fa'il ya. Mana fi'ilnya? Mana fiilnya? Hah? Mana fiilnya? Yadkhulna. Iya, betul ya. yadkhulna. Mana laki yang ada laki? Antunna dhamir allai isim mausul. Yadkhulna fiilnya. Yadkhulna itu kan sudah mengandung dhamir, nah gitu ya. Takdiruhu antunna. Artinya kata-kata yadkhulna itu sudah mengandung fa'il. Fa'il dhamir mustatir takdiruhunna. Tapi ada fa'il yang zahir, nisa'ukum. Yadkhulna nisa'ukum. Ini kalau tidak salah ingat disebut dengan ala lughati agaluni al-baraghi. Betul ya? Tidak salah ya? Yakin ya? Masyaallah. Betul ya ini? Mana pakarnya ini? Misalnya tidak salah ya? Nah, ini bahasa dengan bahasa agaluni al-baraghi. Baik. Lughah ini lughah dikatakan sahihah. Dikatakan ada nas hadis yang seperti ini, yaitu hadis yata'aqabuna fiikum malaikatun billaili wa malaikatun binnahar. Kata-kata yata'aqabuna itu kan fi'il mudhari, betul ya? Fi'il mudhari ya, yata'aqab fi'il mudhari. Apa dhamirnya? Hum. Jadi sudah mengandung fa'il, mustafa'il, ya, tapi adalah hum. Tapi dibawakan itu fa'ilnya. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun billayl. Malaikat itu sebagai apa ini? Sebagai fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Ya ta'aqabun. Mestinya kan, ya ta'aqabu malaikatun. Kan gitu ya. Ini ya ta'aqabuna. Atau pamir hum di situ. Barakallahu'alaikum. Sehingga dikatakan lughah akarunul baraghif lughatun sahihah waradat fiha as-sunnah. Barakallahu'alaikum. Gitu ya. Ya lebih masyhur dengan bahasa tadi dikatakan yang masih dikatakan para ulama alina lughat akarunul baraghif. Nah, di antara hujahnya ya hadis ini. Ini hadis ini. Antunna allai yadkhulna nisa'ukum al-hamama. Kalian ya, yang wanita-wanita kalian masuk ke hamamat. Kum di sini kembali kepada siapa? Ahlu Syam. Kepada Ahlu Hims. Wanita-wanita Ahlu Syam masuk ke hamam. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imra'atin, tidaklah ada seorang wanita pun. Imra'ah di sini umum meliputi semua yang namanya wanita. Baik, yang muda yang tua. Ya, dikecualikan yang masih bayi, yang masih kecil. Yang belum ada fitnah padanya. Ini wanita umum dari mana saja, mau dari Syam, dari Yaman, dari Saudi, dari Indonesia, dari Jawa, dari Sumatera, mau pejabat, mau rakyat, mau kaya, mau miskin, semua yang namanya wanita umum. Baik. Kenapa dikatakan umum? Dikarenakan dia isim nakirah, imro'atin. Isim nakirahnya jatuh setelah ma. Ini ma apa ya Pak? Ma syartiyah atau ma nafiyah? Hah? Ma apa ini? Syartiyah atau ma nafiyah? Hah? Ma ini ma nafiyah. Isim nakirah yang jatuh setelah ma nafi tufidul umum. Mengandung makna umum. Dan umumnya di sini lebih umum lagi. Ada dua yang menunjukkan keumuman dia. Isim nakirah jatuh setelah manafiyah. Dan yang kedua dia jatuh setelah min harful jar. Ini yufidul umum marotain. Dua kali lipat. Dikarenakan isim nakirah jatuh setelah manafiyah. Dan yang kedua setelah min harful jar. Ma min imra'at. Dan itu secara bahasa lebih ablagh, secara balaghahnya lebih ablagh dibandingkan dengan kata-kata ma imra'atun. Itu kurang fasih. Ma imra'atun. Itu kurang fasih. Kita tuh mengatakan ma min imra'atin. Itu lebih afsah wa ablagh. Barakallahu fikum. Itu penggabungan nahwunya, penggabungan usul fikihnya, penggabungan yang lain. Nah, yang seperti inilah yang dipakai sama para ulama ketika mereka mensyarah sebuah hadis, mereka menafsirkan sebuah ayat. Itu dari ilmu-ilmu Arab yang seperti tadi. Maka pentingnya belajar nahwu, pentingnya belajar sharaf, pentingnya belajar balaghah, pentingnya belajar usul fikih, pentingnya belajar kaidah fikih, pentingnya belajar usul hadis, pentingnya belajar usul tafsir. Ini penggabungan semua tadi itu untuk menjabarkan makna ayat atau makna hadis. Gitu ya. Sesekali biar tuh paham. Ma min imra'atin, tidaklah ada seorang wanita pun. Itu cara penerjemahan bahasa Indonesianya. Ada kata-kata pun. Pun itu fa'takid. Tidak ada seorang wanita pun. Nah, gitu. Kalau tidak ada seorang wanita itu ya umum tapi kurang penekanannya. Kita mengatakan wanita pun artinya meliputi semua wanita. Ini juga pentingnya untuk belajar bahasa Indonesia dengan baik, gitu ya. Harus belajar tata bahasa Indonesia yang bagus. Kini-kini saya juga pernah berhasil loh ya. Jangan dengar sejarah saya cuman lulus SD terus tidak pernah belajar. Belajar. Belajar malah apa namanya langsung belajar dari ahli tata bahasanya, semi-semi wartawan gitu ya Pak. Dulu yang ngajari saya Ustaz Ayyib, abinya Faruk sama Falah, masya Allah. Insyaallah. Aman min imra'atin, tidaklah ada seorang wanita pun. Gitu ya. Tadu'u thiyabaha, yang meletakkan pakaiannya, fi ghairi baiti zaujiha, pada selain rumah suaminya, illa melainkan hataka sitra bainaha wa baina rabbiha, atau hataka sitru, melainkan tabir telah terbuka, telah tersibak bainaha, antara perempuan tadi, wa baina rabbiha, dan antara Rabb-nya. Qala Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, hadza haditsun hasan. Kenapa kok hasan ya, Ikhwan? Berarti Mahmud bin Ghailan yang shaduq. At-Tayalisi, Imam Syu'bah, Imam Mansur, Imam Salim ma'ruf, Abdul Malik thiqah. Mahmud ibn Ghailan yang dikatakan hasan itu Ibnu Tirmidzi. Kita lihat ucapannya Syamukhi. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Abdurrahman, huwa sahih. Jadi rijalnya semuanya adalah rijal thiqah. Wa sahihun ala syarti Muslim. Bal qad taba'a Abu Dawud wa huwa At-Tayalisi Muhammad ibn Ja'far. Jadi menguatkan Abu Dawud At-Tayalisi yaitu Muhammad bin Ja'far Gundar. Kama 'inda Abi Dawud fa huwa 'ala syarti syaikhain. Kalau dari tarjumah Muhammad bin Ja'far maka dikatakan 'ala syarti syaikhain. Qala al-hadith akhrajahu Abu Dawud wa akhrajahu Ibnu Majah. Qala haddatsana 'Ali bin Muhammad. Ini Ibnu Majah maksudnya ya. Haddatsana yang mengatakan dari Ibnu Majah. Kata Ibnu Majah qala haddatsana Ali bin Muhammad al-Qanafisi. Al-Qanafisi qala haddatsana Waqi' ibn al-Jarrah an Sufyan al-Thawri an Mansur ibn al-Mu'tabir bih. Qala wa qad rawa Abu Dawud hadha al-hadith. Abu Dawud siapa ya kan? Tayalisi atau Sahih Sunan? Sahih Sunan. Yang pertama al-hadith akhraju Abu Dawud, yang ini as-Sistani sahibu sunan. Baik. Qala wa qad rawa Abu Dawud hadzal hadith. Abu Dawud as-Sistani yang punya kitab Sunan Abu Dawud. meriwayatkan hadis ini min tariqi Jarir, entah bagaimana ini beda sanad, min tariqi Jarir bin Abdul Hamid an Mansur an Salim an Aisyah. Dengan tanpa siapa, Ivan? Ya, tadi yang ada yang lebut dengan tanpa, dengan tanpa Abdul Malik Salim, di sini adalah Salim ibn Abdul Jahad. Tayyib, langsung dari Aisyah. Sementara yang pertama tadi Salim yuhadditsu an Abdul Malik. Ya, dijatuhkan Abdul Malik di situ, ya. Wa Salim lam yasma' min Aisyah. Padahal Salim tidak mendengarkan hadis dari Aisyah. Wa la yadurru hadha. Kata Syamubil, ini tidak memadaratkan. Fa innahu qad wasalahu Syu'bah wa Sufyan ats-Tsauri wa huma arjah min Jarir wallahu a'lam. Sebab telah disambung oleh Syu'bah dan Tsauri, kedua-duanya lebih rajih daripada Jarir. Disambung dari jalurnya Salim dari Abdul Malik Al-Hudali. Ini namanya ikhtilaf atau ukhtulifa fi waslihi wa irsalih. Tadi ilmu nahwu, sekarang ilmu hadisnya, ya Pak. Bagi yang kismudin, ya seperti ini namanya ikhtilaf terkait dengan isnad. Jadi kalau Anda ingin membahas, mengulas lebih detail terkait dengan ikhtilafnya, Anda katakan hadal hadith ukhtulifa fi waslihi wa irsalih. Wasal itu mausul, irsal itu mursal. Farawahu Jarir bin Abdul Hamid an Mansur an Salim an Aisyah walam yasma' minhu. Warawahu Syu'bah Tsauri tayyib an Mansur an Salim an Abil Malik an Aisyah mausulan. Ini fadakar al-wasl mausula wal-rajih al-wasl, al-rajih al-wasl. Maka riwayat irsal ini layadur, sehingga bukan termasuk illah, bukan termasuk penyakit hadis. Ini namanya ziyadatun minasiqati makbulah, ziyadah dari rawi yang tiqah diterima dikarenakan dia arjah. Riwayat yang mausul itu namanya riwayat zaidah, riwayat mursal itu riwayat naqisah yang kurang, yang rajih yang zaidah. Maka dikatakan ziyadah minasiqati makbulah. Gitu ya, Pak, ya? Barakallahu'alaikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Tayyib, barakallahu'alaikum. Kita kembali pada hadis. Anda perhatikan dalam hadis ini, Rasul menyatakan tidak ada seorang wanita pun yang meretakkan pakaiannya di selain rumah suaminya, melainkan telah tersibak satir antara dia dan Rabb. Zahir hadis. Zahir hadis, seorang wanita tidak boleh meletakkan pakaiannya di rumah selain suami. Nah gitu ya. Berarti kalau dia meletakkan pakaian di rumah bapaknya, tidak boleh. Meletakkan pakaian di rumah saudaranya, tidak boleh. Meletakkan pakaian di rumah saudarinya, tidak boleh. Meretakan pakaian di rumah anaknya, tidak boleh. Meretakan pakaian di rumah mertuanya, tidak boleh. Itu semua telah mahramnya dia, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena bukan suaminya. Nah gitu ya. Gitu ya. Assalamualaikum. Jadi kalau seorang wanita misalkan main ke rumah bapaknya, sudah, dia tetap dengan hijab syar'inya lengkap, jangan diletakkan pakaiannya, gitu ya. Hah? Dia lepas kerudungnya, hukumnya apa? Tidak boleh. Hah? Podium. Boleh atau tidak boleh? Hah? Bukan rumah suaminya lah. Dia kepingin buang kecil ke belakang, dia kepingin mandi belakang, tidak boleh. Dikarenakan bukan rumah suaminya, tidak boleh kan? Itu kalau bicara zahir hadis mungkin demikian maknanya. Tetapi yang dimaukan dengan hadis ini tidak demikian. Jadi antum jangan zahiri. ya, jangan jumud. Di sini pentingnya memahami hadis tidak semata-mata zahir lafaz. Pentingnya kembali kepada syarahnya para ulama. Paham ya? Jadi makna lughawi, ini kaidah penting yang mereka sebutkan, makna lughawi tidak cukup untuk mensyarah sebuah hadis. Makna lughawi tidak cukup untuk menafsirkan sebuah ayat. Tidak cukup. Harus melihat poin-poin yang lain. Terkadang cukup dengan makna lughah. Seringkalinya harus dengan yang lainnya, syarahnya para ulama dan yang lain-lainnya, termasuk di dalamnya riwayat ini. Hadis ini barakah hikm dijelaskan oleh Al-Munawi dalam bukunya Faidul Qadir Syarah Jami' As-Sawir. Makna atau maksud daripada hadis ini adalah nahyun nisa an kashfil aurah, nahyun nisa an kashfil aurati tayyib amama ghairi zawjiha. Maksud daripada hadis ini adalah melarang kaum wanita membuka aurat di depan selain suaminya. Kita nggak mengatakan selain mahramnya, bukan, suaminya. Ya, melarang kaum wanita membuka aurat di hadapan selain suaminya. Yep, kalau terkait dengan suami, ya, pasutri, pasangan suami itu tidak ada padanya batasan aurat. Boleh semuanya untuk pasutri. Selain itu ada batas-batasnya. Yep, ketika yang nampak adalah auratnya, maka diharamkan, tidak boleh. Walaupun di hadapan bapaknya, walaupun di hadapan saudaranya, walaupun di hadapan anaknya, walaupun apalagi yang lainnya. Nah, dapatnya aurat. Tidak boleh bagi wanita membuka auratnya di hadapan selain suaminya. Yang diizinkan hanya suami. Selain suami tidak boleh. Tayyib, ini menunjukkan keharaman. Kalau dia melakukannya, maka telah tersibak tabir antara dia dengan Rabb-nya. Maka akan tersibak, akan terbongkar kehormatan dia. Barakallahu fikum. Wallah insyaallah ya. Wallah. Maka hadisnya umum terkait dengan larangan tersebut. Hadis ini dibahas oleh mu'allif terkait dengan bab di atas, larangan wanita masuk hammam tanpa hajat. Maka nampak jelas munasabahnya adalah karena khawatir nampak auratnya, atau seringkalinya bermudah-mudahan membuka aurat baik di hadapan orang lain, di hadapan orang lain. Maka dilarang. Kecuali pada hajat, seperti yang diterangkan tadi, harus tertutup dari aman dari fitnah dan segala macamnya, maka boleh dihajat. Difahami kalian ya? Artinya hadis ini tidak semata-mata berkaitan dengan hammamat. Apa secara umum dengan tanah hammam? Ada seorang wanita yang keluar rumah terbuka auratnya, hukumnya apa? Tidak boleh, hukumnya haram. Dipahami ya? Ada seorang wanita di rumah suaminya. Wanita di rumah suaminya. Ada orang lain masuk. Tamu atau apa masuk. Dia terbuka auratnya. Hukumnya apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Dikatakan yang dimaukan oleh dalam hadis ini adalah larangan seorang wanita muslimah membuka aurat di hadapan selain suami. Dipahami misalnya ya, entah itu ketika masuk hammam atau ketika masuk tempat-tempat yang lain, tidak boleh terbuka auratnya. Adapun kalau dia di rumah-rumah selain suaminya, di tempat-tempat mahramnya, bapaknya, anaknya, saudaranya, pamannya, segala macamnya, dan tertutup auratnya, atau ketika dia buang hajat di tempat yang tertutup, tidak ada masalah. dia masuk ke hammam, hammam yang zaman sekarang ini ya, toilet, WC, dia masuk ke kamar mandi, nah, tertutup ruangannya, dia mandi segala macam dengan tanpa apa, melepas pakaian untuk mandi, tidak ada masalah, sebab tidak terbuka auratnya. Difahami? Misalkan dia menginap di rumah orang tuanya, nah, dia perkara satu kamar khusus, tidak ada yang apa, tidak ada orang lain di situ, tertutup. Dia melepaskan hijabnya, dia menggunakan pakaian biasa di situ, tidak ada masalah. Dikarenakan tidak terbuka auratnya. Paham ya? Itu maksudnya. Barakallahu fiik. Hadisnya umum dan dibahas khusus terkait dengan masalah wanita tidak boleh masuk hammam dikarenakan hal tersebut. Dan juga dikarenakan pengingkaran daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Barakallahu fiik. Apa hukumnya wanita masuk kolam renang? Jawaban. Apa hukumnya wanita berenang di kolam renang? Apa hukumnya? Apa? Dirinci. Apa perinciannya? Satu orang yang berbicara. Ya Allah. Siapa yang mau jadi perwakilan? Terlalu jauh di belakang, yang depan. Andum. Jangan oleh Pak. Dirinci katanya. Apa rinciannya? Iya. Aman dari fitnah. Tentunya gimana aman dari fitnah itu? Masuk kolam renang loh ini. Berenang di kolam renang. Gitu. Nutup aurat, artinya dia menggunakan hijab sempurna. Hijab sempurna. Ini langsung jebol kolam renang. Pure itu mata basah-basahan. Akhirnya dia tidak bisa nafas. Iya, tidak bisa nafas ya. Dikarenakan pakai hijab gitu ya. Kalau kena air kan langsung putus. Tidak bisa nafas dia. Bagaimana itu? Membahayakan. Bagaimana? Sedikit. Allah mustahil. Dirinci. Dirinci ya. Dirinci. Tergantung. Itu kalau renang punya siapa? Kalau itu kolam renang di rumahnya sendiri. Rumahnya masya Allah ya, ada kolam renangnya. Dan gak ada siapa-siapa, itu penting, gak ada siapa-siapa. Nah, dia seorang diri atau dia sama suaminya saja? Labas. Tapi kalau ada yang lain, anaknya atau segala macamnya, tidak boleh membuka aurat. Maka dia boleh batas-batas yang bisa dilihat sama anaknya. Kepala ke atas, tangan, kaki, labas. Selebihnya tidak boleh. Dipaham ya? Dan aman dari fitnah. Tapi kalau kolam renang umum, nah, bagaimana ini? Jawabannya? Jawabannya? Ya tergantung juga. Antum ingin sekeluarga di situ, ngomong sama petugasnya, Pak, kolam renang saya sewa 2 jam, khusus 2 jam. Berapa Pak? Ya 2 jam 1 juta. Ya sudah, ada syaratnya. Minggir semuanya. Steril. Ini semua adalah tempat saya dan sekeluarga. Gitu ya. Hanya kamu sama istrinya toh, kamu sama keluarga atau kamu sama kita berdua di situ sama istri enggak ada masalah. Tapi itu ahsan tidak, karena enggak aman daripada fitnah. Kalau orang umum jangan dipercaya dalam masalah seperti ini. Ala kulli hal, ini semuanya harus diperhatikan baik-baik. Intinya tidak boleh terbuka auratnya barakallahu. Baik, ada seorang wanita bersama dengan mahramnya belanja pakaian di toko baju atau di mana begitu ya. Belanja pakaian. Pakaian hari-hari, pakaian sehari-hari. Kan supaya ngerti ini pas apa enggak, cocok atau tidak. Dia masuk ke kamar ganti, ruang ganti. Apakah boleh bagi seorang wanita melepaskan hijabnya di ruang ganti untuk mencoba baju tadi? Apa jawabannya? Dengan syarat. Apa syaratnya? Auratnya tidak terlihat oleh orang lain selain suaminya. Dipahami ya? Dipastikan korden itu rapat, enggak ada yang lihat. Tidak. Hanya sama suaminya. Ya Allah. Coba. Pas, cocok, oke, lepas. Cocok, Pak. Cara buat itu. Jangan berhujah dengan riwayat ini untuk mengatakan haram, tidak boleh itu. Lu kenapa? Melepaskan pakaian di selain rumah suaminya. Wah, repot ya. Assalamualaikum. Al-muhim hada. Difahami insyaAllah ya. Hada mafhum barakallahu. Bab yang berikutnya panjang ya kan. Hadisnya panjang banget. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya barakallahu fikum. والله تعالى أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله تعالى